Dilaporkan, penyebaran virus corona di Indonesia masih terus meningkat dan belum mencapai puncaknya. Tetap semangat! Kamu harus kuat! Jaga daya tahan tubuh, butuh yang hangat. Baru, Madu TJ Jahe Merah Mint. Madu murni dengan ekstrak jahe merah alami dan mint. Madu TJ Jahe Merah Mint. Jaga daya tahan tubuh, nggak main-main. Madu TJ Jahe Merah Mint. Membantu menghangatkan badan, mengatasi gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, pusing, meredakan gejala batuk, tenggorokan gatal dan kering, membantu memelihara daya tahan tubuh. Tetap semangat! Butuh yang hangat! Madu TJ Jahe Merah Mint. Madu TJ Jahe Merah Mint. Membantu memelihara daya tahan tubuh.